Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab A'lamu As-Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Nah, kita masih dalam pembahasan yang beliau sebutkan terkait dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Maka dalam pertanyaan yang berikutnya yang beliau sampaikan, qala rahimahullah, soal ma diddu Tauhid Ar-Rububiyah. Naam, kata beliau setelah menyebutkan apa itu Tauhid Rububiyah, yang mana Tauhid Ar-Rububiyah kita meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Khaliq Ar-Raziq ya Al-Mudabbir. Maka di sini beliau katakan, apa lawan dari Tauhid Ar-Rububiyah? Maka kata beliau, al-jawab huwa i'tiqad mutasarrifin ma'allahi azza wa jall fi ayyi syai'in min tadbiril kauni. Maka lawan dari Tauhid Rububiyah adalah seorang meyakini atau keyakinan adanya mutasarrif yang mengatur, yang berbuat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pengaturan alam semesta ini. Min ijadin aw i'dam, baik itu dalam ya mengadakan atau menghilangkan, au ihya'in au imata, atau menghidupkan atau mematikan. Sehingga lawan dari Tauhid Ar-Rububiyah, kata beliau, keyakinan yang diyakini oleh seseorang bahwasannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang melakukan hal-hal ini, mengatur alam semesta ini. Naam, menurunkan hujan, ya, mengarahkan angin, mengatur angin, dan yang semisalnya dari pengaturan-pengaturan alam semesta ini. Atau juga kata beliau meyakini adanya yang mengadakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menghilangkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ihya'in wa imatah, atau meyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Nah, ini lawan dari Tauhid Ar-Rububiyah. Qala au jalbi khairin au daf'i syarrin au ghairi dhalika min ma'ani ar-rububiyah. Atau juga berkeyakinan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan kebaikan, ya, bisa mendatangkan rezeki yang dia cari, ya, bisa memberikan keturunan yang dia minta. Naam, atau bisa menolak kejelekan. Ya, kejelekan, mara bahaya. Ya, perkara-perkara yang dia takuti. Bisa menolak hal-hal tersebut. Au ghairi dzalika min ma'ani rububiyah. Atau selain dari hal tersebut, dari makna-makna rububiyah. Ya, rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini di antara bentuk ya perkara yang merupakan bertentangan dengan Tauhid Rububiyah, atau dengan kata lain merupakan apa, syirik dalam Tauhid Ar-Rububiyah, adalah seorang berkeyakinan seperti ini. Adanya yang mematikan selain Allah, ya, ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang mengatur alam semesta, memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kebaikan, menolak kejelekan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini syirik dalam Tauhid Rububiyah. Qala au i'tiqad munazi'in lahu fi syai'in min muqtadayati asma'ihi wa sifatih. Atau juga berkeyakinan adanya ya tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesuatu dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ilmi al-ghaibi wal 'azamah wal kibriya. Ya, seperti ilmu al-ghaib, Iya, seperti al-azamah, keagungan, al-kibriya, ya, kesombongan, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Iya, yang maksud beliau. Iya, beliau rahimahullah taala juga termasuk dari perkara yang bertentangan dengan tauhid rububiyah juga adalah ketika seorang ya memperuntukkan kekhususan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperuntukkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan itu kekhususan bagi Allah dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti yang beliau sebutkan di sini contohnya ka ilmil ghaib. Seperti ilmu tentang perkara ghaib. Yang ini merupakan tentunya kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahui tentang ini. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak Allah berikan tentang perkara ini, perkara ilmu ghaib. Maka barang siapa yang dia ya menyatakan atau meyakini selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara ghaib, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam tauhid rububiyah ini. Qala awil azama atau wal azama wal kibriya, juga dia memperuntukkan ya sifat keagungan yang merupakan kekhususan bagi Allah ya diterapkan kepada makhluk, ya ditetapkan kepada makhluk, diberikan kepada makhluk. Wal kibriya, demikian pula kesombongan. Maka ini juga termasuk perkara yang bertentangan dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka telah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya, tauhid rububiyah sebagian para ulama menyingkat dengan kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tauhidullah fi af'alihi. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu perbuatan Allah. Baik itu mencipta, ya, memberi rizki, mengatur alam semesta ini. Ya, kemudian juga menolak mudarat, mendatangkan manfaat, mengabulkan doa dan apa saja dari perbuatan-perbuatan Allah, ya, itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ya, tidak boleh kita meyakininya pada makhluk. Ya, karena tentunya makhluk sesuai dengan namanya makhluk yang dicipta. Ya, maka tidak ada bedanya dengan kita. Ya, kita sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidaklah pantas kita meminta atau kita menempatkan hal-hal tersebut kepadanya. Nah, yang pantas seperti dalil yang akan dibawakan, hal-hal itu adalah ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda tentunya dengan al-makhluk. Maka di sini Syekh ya, Hafidz Al-Hakami rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang dalil-dalil ini. Kata beliau rahimahullah, qala Allah taala, Allah berfirman ini dalam surat Fatir ayat 2 sampai 3 yang beliau bawakan di sini. Qala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi manusia, bagi hamba-hambanya dari rahmat, ya, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah bukakan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Fala mumsika laha, Allah sebutkan dengan la nafiyah, ya, yang artinya sama sekali tidak ada yang dapat menahan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kepada hamba tersebut kebaikan-kebaikan yang Allah karuniakan kepada hambanya. Iya. Sebagaimanapun ya kekuatan yang mereka miliki untuk berupaya menahan kebaikan tersebut yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu untuk menahan kebaikan yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut. Namun sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan, yakni dari kepada hamba-hambanya, dari kebaikan-kebaikan, dari kenikmatan-kenikmatan, maka tidak akan ada yang dapat melepasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada yang dapat memberikannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penafian yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari semua makhluk. Iya, yang namanya makhluk tidak akan bisa menentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Naam. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan nanti setelah ini tentang kelemahan-kelemahan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Allah katakan wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa dan juga maha hakim, bijaksana. Kemudian Allah lanjutkan, ya ayuhan nas udzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai manusia ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama, yani apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit, wal ard, dan dari bumi. Ya, pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan kepada dan Allah arahkan kepada semua manusia. Ya, apakah ada pencipta dan ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi? La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Ya. Dan ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan tauhid ar-rububiyah sebagai bukti dalil untuk tauhid al-uluhiyah. Ya, seperti dalam ayat ini. Ketika Allah menyatakan apakah ada pencipta yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebutkan la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tu'fakun. Maka kemana kalian dipalingkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik dan juga apa? Sang Razzaq, pencipta dan juga pemberi rezeki. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Ar-Razzaq. Ya, adapun selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah Al-Makhluq Al-Marzuq. Ya, makhluk dan juga apa? Marzuq, yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Ya. Maka yang namanya makhluk, ya marzuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hujjah kepada orang-orang musyrikin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hujjah dan dalil terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala ta'ala, demikian Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada engkau berupa kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan tersebut, ya, dari makhluk siapapun. Maka ini juga masih bukti tentang ya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka di sana tidak akan ada yang dapat menghalang-halanginya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kejelekan, maka tidak akan ada yang dapat ya memberikan hidayah kepada hamba tersebut. Maka ini yang sering kita dengar pada khutbatul hajah. Ya, wa may yudman man yahdillah fala mudhillalah. Iya, barang siapa yang Allah berikan dan inginkan baginya petunjuk, maka tidak akan ada baginya apa? Yang menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun dari makhluk yang bisa membimbingnya kepada jalan hidayah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat, ya, Rabb yang pertang, yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang dapat seperti ini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, kata beliau, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah kepadaku. Ini khitab kepada orang-orang musyrikin. Ya, tentang apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepadaku suatu kemudaratan, apakah sesembahan-sembahan tersebut dapat menghilangkan mudarat tersebut? Atau kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki rahmat, ya, apakah mereka dapat menahan rahmat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti ini masih sama dengan ayat yang sebelumnya. Ma yaftahillahu linnas mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila laha. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya satu-satunya yang mendatangkan kebaikan kepada para hamba. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menolak dan menghilangkan kemudaratan dari seorang hamba. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, maka tidak mampu makhluk untuk menghalang-halanginya. Ketika Allah menghendaki kejelekan menimpa seorang hamba, maka tidak akan ada satupun dari makhluk Allah yang mampu untuk menahannya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan ini yang tersebut, yang boleh sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, aw i'tiqad munazi' lahu fi syai'in min muqtadayati asma'ihi wa sifatih. Ketika seorang juga memperuntukkan sifat yang merupakan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Dalam ayat Allah sebutkan bahwasanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mafatih al-ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak ada mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana mafatih al-ghaib disebutkan dalam surat Luqman. Allah sebutkan innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu tentang perkara-perkara ghaib tersebut. Adapun makhluk tentunya tidak mengetahui dari perkara ghaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan itu pun kepada orang yang Allah pilih dari kalangan rasul. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Alimul ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mengetahui perkara ghaib, dan Allah tidak menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Jadi perkara ghaib pada seorang rasul pun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kecuali yang Allah ridhoi dari mereka. Apalagi tentunya bagi orang yang bukan nabi dan bukan rasul. Maka tidak bisa kita meyakini seorang yang mengakui mengetahui perkara-perkara gaib kemudian kita membenarkannya. Itu perkara yang merupakan ilmu yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara gaib tentang apa yang akan terjadi itu merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui tentang dustanya orang-orang yang mengakui dirinya mengetahui ini, mengetahui itu dari apa-apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Maka tentunya kita katakan itu adalah perkara yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak boleh kita membenarkan orang-orang yang mengakui mengetahui perkara-perkara tersebut. Kalau kita membenarkan, tentu kita mendustakan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Juga dalam ayat yang lain Allah katakan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah, tidak ada mengetahui di langit maupun di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan al-gaib. Karena hal tersebut apa? Tidak terlihat oleh manusia. Dan di antara perkara gaib adalah yang tadi kita sebutkan dalam pelajaran maghrib, adalah apa yang terdapat di dalam dada-dada manusia. Ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada-dada manusia merupakan perkara yang gaib bagi manusia. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Innahu alimun bidatis sudur. Adapun manusia, maka tadi dalam pelajaran maghrib apa? Al-hukmu al-zahir. Kita menghukumi sesuai zahirnya. Maka ini yang terkait dengan perkara yang beliau sebutkan. Demikian pula kata beliau, wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka makhluk tidaklah mengetahui tentang sesuatu dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ya, sehingga apa yang kita ketahui, yang kita ketahui dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ya, dan Allah Subhanahu mengatakan dalam firman yang lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi dari ilmu kecuali sedikit. Ya, sehingga apa yang tidak kita ketahui dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui apa? Lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada yang kita telah ketahui. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum dari asal ya seorang manusia adalah al-jahl. Ini hukumnya adalah bodoh. Maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasanya manusia, Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Maka di sini Allah katakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka mengetahui dari sesuatu tentang ilmu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ya, terkhusus dari perkara al-ghaib. Ya, ilmu al-ghaib juga termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bersendirian mengetahui. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidan minhuma askantuhu nari wa huwa fi sahih. Juga ini dalam ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis al-Qudsi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-'azamatu izari. Ya, keagungan itu merupakan sarungku. Wal kibriya'u ridai, dan kesombonganku dan kesombongan itu merupakan ridai, yakni selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma askantuhu nari. Maka barang siapa yang dia na'am menentangku pada salah satu dari keduanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tempatkan dia di nerakaku. Ini dalam hadis yang disebutkan dengan lafaz yang berbeda, ini hadis disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Maka di sini tentunya di antara ya tauhid ar-rububiyah, ya perkara yang bertentangan dengannya adalah kita memperuntukkan sifat-sifat yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk. Maka tentunya dalam tauhid ar-rububiyah kita memperuntukkan semua sifat-sifat yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari sifat-sifat dan nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kita ya terapkan dan kita palingkan kepada para makhluk. Maka di sini kita tentunya menjadikan dalil bahwasanya tauhid ar-rububiyah yang tadi disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Maka ini yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Adapun Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah menyebutkan tentang syarah dan penjelasan tentang iya pembahasan ini, beliau menyebutkan di antara tentang iya beliau sebutkan kesesatan orang-orang sufi ya. Iya, kesesatan orang-orang sufi ya di zaman sekarang yang mereka terjatuh kepada perkara yang tidak terjatuh kepadanya musyrikun terdahulu. Artinya apa? Terjatuh dalam kesyirikan pada tauhid ar-rububiyah. Ya, meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang mengatur alam semesta ini. Ya, ada yang menggerakkan angin, ya, ada yang menggerakkan hujan dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan pada wali-wali mereka. Maka ini tentunya merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya orang-orang musyrikun terdahulu kufar Quraisy, ya, dalam tauhid rububiyah mereka meyakini bahwasanya itu merupakan iya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya. Adapun orang-orang musyrikun yang mutaakhirun seperti beliau sebutkan di sini, gulat as-sufiyah, maka mereka ya terjatuh ke dalam kesyirikan pada tauhid rububiyah ini. Sehingga syirkuhu a'zam min syirki Abi Jahal wa Abi Lahab ila akhiri. Ya, syirik mereka lebih besar daripada kesyirikan Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya dari musyrikin-musyrikin terdahulu. Maka ini diantara sisi ya jeleknya musyrikin mutaakhirin daripada nah musyrikin yang mutaqaddimun. Dan juga diantara yang beliau nah tidak sebutkan oleh ulama yang lain, juga diantara jeleknya syirik orang-orang yang kata beliau mutaakhirun adalah mereka menjadikan sesembahan-sembahan mereka orang-orang yang min afjarin nas. Ini orang-orang yang jelek. Ya, bukan orang-orang soleh. Ya, bukan orang-orang dikenal dengan kesolehan, ketakwaan. Tapi orang-orang dikenal dengan sebaliknya. Ya, seperti Naam Ibnu Arabi, ya, Al-Badawi, dan juga yang lainnya dari tokoh-tokoh sufiyah yang mereka dikenal dengan kefasikan mereka. Ya, dikenal dengan kefujuran mereka. Naam, ini diantara yang disebutkan dalam Al-Qawaid Al-Arba' terkait dengan sisi ya lebih jeleknya musyrikun mutaakhirun dibandingkan musyrikun al-mutaqaddimun. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.